Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith karya Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, waktu itu kita membaca sebuah athar yang dibawakan oleh beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dengan dari Ali atau Abu Ali Al-Husain Ibn Al-Fadl Al-Bajali ketika beliau ditanya tentang istiwa, tentang sifat istiwa, kemudian ditanyakan kepada beliau kaifa istawa ala arshi, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Maka jawaban beliau, ana la a'rifu min anba'il ghaib illa miqdara ma kushifa lana. Wa qad a'lamana jalla dhikruhu annahu istawa ala arsy-Nya wa lam yukhbirna kaifa istawa. Saya tidak tahu dari perkara ghaib kecuali sesuai dengan kadar yang disingkap ilmunya kepada kita, yaitu yang ada dalilnya dari Al-Quran atau dari sunnah Rasul, hadis-hadis yang sahih. Dari perkara-perkara gaib yang tidak diberitahu kepada kita atau tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tentu kita tidak mengetahuinya. Karena ilmu tentang perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad a'lamana jalla dhikruhu annahu istawa ala arshi. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahu kepada kita bahwasannya Allah ta'ala beristiwa di atas arshnya. Itu yang diberitakan kepada kita dalam dalil-dalil yang sangat banyak. Walam yukhbirna kaifa istawa. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahu kepada kita bagaimana kaifiyah ya, dari istiwanya. Berarti itu yang tidak kita ketahui. Itu adalah termasuk dari perkara gaib yang tidak kita memiliki ilmu padanya. Naam. Dan inilah ciri hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan bertakwa kepadanya. Beriman, membenarkan perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tidak mereka lihat. Namun, perkara-perkara tersebut telah diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran atau diberitakan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang sahih. Maka sikap seorang mukmin sejati, sikap seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat mereka adalah mengimaninya, membenarkannya. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitab la raiba fih. Kitab ini, kitab Al-Quran, Al-Quran Al-Karim, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini adalah surat Al-Baqarah ayat kedua. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala beritakan bahwasannya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala terangkan sifat-sifat orang yang bertakwa tersebut, yang akan mengambil manfaat dari Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman, petunjuk hidup, yang mengantarkan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bagaimana ciri-ciri, sifat-sifat orang-orang yang bertakwa pada Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam ayat yang berikutnya, surat Al-Baqarah ayat ketiga, Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman terhadap perkara yang gaib. Dan mereka mendirikan salat dan menginfakkan dari sebagian ya rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ya, mereka bersedekah, menegakkan salat, dan mereka juga percaya, mengimani, membenarkan tentang perkara-perkara gaib. Dan bahkan ciri ini adalah yang membedakan, yaitu maksudnya membenarkan, mengimani perkara-perkara yang gaib, itu adalah ciri yang membedakan antara seorang yang muslim, mukmin dengan orang-orang kafir. Kita dengarkan keterangan dari Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan ya firman Allah taala alladzina yu'minuna bil ghaib. Beliau mengatakan rahimahullah, haqiqatul iman huwa tasdiqu at-tam bima akhbarat bihi ar-rusulu al-mutadhamminu linqiyadi al-jawarih. Hakikat dari keimanan, perhatikan, hakikat dari keimanan, tafsir beliau terhadap surat Al-Baqarah ayat ketiga ketika menyebutkan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan di antara sifat orang-orang yang beriman bertakwa pada Allah adalah mengimani perkara-perkara ghaib. Beliau mengatakan hakikat dari keimanan adalah pembenaran secara penuh terhadap seluruh perkara yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para rasul, yang terkandung padanya ketundukan ya jawarih, anggota tubuh ya, dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa asya'nu fil iman bil asya' al musyahadah bil hissi. Dan bukanlah ya keimanan itu hanya dengan mempersaksikan atau perkara-perkara yang bisa dilihat, dipersaksikan dengan panca indera. Iya. Fa innahu la yatamayyazu biha al-muslimu minal kafir. Karena dengan perkara-perkara yang nampak saja ya tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan antara seorang muslim dengan kafir. Innama sya'nu fil imani bil ghaib alladhi lam narahu wa lam nushahidhu. Hanya saja ya, perkara yang utama, yang penting di dalam masalah iman ya, adalah mengimani perkara-perkara yang ghaib. Ya, yang kita tidak melihatnya dan kita tidak menyaksikannya. Wa innama nu'minu bihi li khabarillahi wa khabari rasulih sallallahu alaihi wasallam. Namun wajib bagi kita untuk mengimaninya berdasarkan kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala dan kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر. Inilah keimanan, yaitu keimanan terhadap perkara-perkara gaib yang membedakan, memisahkan, memilah antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir. Seorang muslim dan seorang kafir terbedakan, terpisahkan dengan perkara ini, yaitu beriman terhadap perkara-perkara gaib. Iya. Kita diuji, manusia diuji, siapa di antara mereka yang benar-benar muslim, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengan keimanan terhadap perkara gaib. Jadi, ya, perkara ini sangat-sangat penting sekali untuk kita pahami. Naam, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Setelah itu, beliau menyebutkan dengan asar yang lain. Qala al-imam as-sabuni rahimahullah, akhbarana al-hakim Abu Abdullah al-Hafid rahimahullah, telah mengabarkan kepada kami Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz, Imam Al-Muhaddith Al-Kabir, Ahlul Hadith yang besar pada zamannya, Sahib Al-Mustadrak ala Sahihain, penulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Qala akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Dawud Az-Zahid, beliau berkata telah mengkabarkan kepada kami Abu Bakar Muhammad ibn Dawud Az-Zahid. Qala akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman As-Sami, beliau berkata telah mengkabarkan kepada kami Muhammad ibn Abdurrahman As-Sami. Qala haddathani Abdullah ibn Ahmad ibn Shibawih Al-Marwazi, telah menceritakan, kata beliau, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Ahmad ibn Shibawih Al-Marwazi. Qala, beliau berkata, sami'tu Ali ibn al-Husain ibn Syaqiq yaqul, saya telah mendengar Ali ibn al-Husain ibn al-Syaqiq berkata, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak, saya mendengar Abdullah ibn al-Mubarak yaqul, beliau berkata, Abdullah ibn al-Mubarak seorang ulama besar, ulama ahlul hadis pada zamannya. Iya. Di sini Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menukilkan dalam permasalahan ini beberapa asar dari ucapan para kibar ulama ahli sunnah wal jamaah. Setelah beliau menyebutkan asar dari Imam Malik, kemudian dari Abu Ali ibn al-Husain ibn al-Fadl, juga imam yang ketiga yang beliau nukil asarnya di sini adalah Abdullah ibn al-Mubarak. Iya. Disebutkan oleh para ahli sejarah, ahli tarikh, bagaimana beliau Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala terkumpulkan padanya berbagai banyak sifat-sifat kebaikan. Dan bahkan ada yang mengatakan secara maknanya, tidaklah para sahabat melebihi, mengungguli Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah kecuali dikarenakan suhbah mereka dan juga ghazwu, peperangan mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya semua sifat-sifat kebaikan ya hampir seluruhnya terkumpulkan pada diri beliau Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang yang berilmu, alim, ulama. Beliau adalah seorang yang dermawan, membantu kaum muslimin, membantu para penuntut ilmu, membantu ahlu sunnah. Dan beliau juga seorang mujahid. Bahkan maju di garis terdepan dalam jihad-jihad fisabilillah. Ya, tidaklah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an mengungguli beliau kecuali karena suhbah mereka. Karena para sahabat ya memiliki keutamaan yang besar yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang setelahnya, walaupun mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang banyak, tidak akan bisa melebihi para sahabat karena suhbah mereka. Ya, karena mereka menjadi sahabatnya Nabi, pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan muslim mukmin. Keutamaan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keutamaan yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh manusia-manusia yang lain, ya, setelah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan juga karena mereka juga berperang, para sahabat berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abdullah ibn al-Mubarak disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah pada paragraf kedua dari paragraf yang terakhir, wa huwa na'am fil qimmati min al-'ilmi wal fadl wal 'aql wal zakaa wal hifz rahimahullahu ta'ala. Beliau Abdullah ibn al-Mubarak di puncak dari keilmuan, keutamaan, akal yang jernih, kecerdasan dan hafalan yang luar biasa yang dimiliki oleh beliau Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Yaqul, kata beliau Ali ibn al-Husain ibn al-Syaqiq, bahwasanya saya mendengar Abdullah ibn al-Mubarak berkata, na'rifu rabbana fawqa sab'i samawatin 'ala al-'arsh istawa ba'inan minhu khalquhu wala naqulu ba'inan minhu khalquhu wala naqulu kama qalat al-jahmiyyah annahu hahuna wa ashara ila al-ard. Kata beliau Abdullah bin Mubarak rahimahullah, kami mengetahui, mengenal Rabb kami Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala berada di atas ketinggian, di atas 7 langit. Allah ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala terpisah dari seluruh makhluk-Nya. Dan kita tidak katakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah yang mengatakan annahu hahuna wa ashara ila al-ard. Orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di sini, dan beliau mengisyaratkan maksudnya adalah di bumi. Ya, ini perkataan orang-orang Jahmiyah, ya, yang mengingkari sifat al-istiwa. Dan bahkan mereka, orang-orang Jahmiyah, mengingkari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama, ratusan jumlahnya, bersepakat menghukum, memvonis orang-orang Jahmiyah sebagai orang-orang kafir. Wal'iyadu billah. Kita lihat keterangan dari Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala pada syarah beliau ketika menyebutkan perkataan Ali ibn al-Husain ibn Syaqiq. Ya, langsung, ya, pada lihat syarah beliau terhadap matan. Qala rahimahullah, qala Ali ibn al-Husain ibn Syaqiq, سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق 7 سماوات على العرش استوى بائنا منه خلقه. Kata beliau al-imam al-mujahid al-syeikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, al-arshu fauqa as-samawati wallahu fauqa al-arsh. Arsh berada di atas langit dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh. Wa yaqsudu biqawlihi ba'inan min khalqih, dan maksud dari ucapan beliau al-imam Abdullah ibn al-Mubarak yang mengatakan ba'inan min khalqih, Allah terpisah dari makhluk-makhluknya, kata beliau ar-raddu 'ala al-jahmiyyati alladhina yaqulun Allahu fi kulli makan. Ya. Kata beliau, maksud dari ucapan al-Imam Ibnu al-Mubarak rahimahullah tersebut adalah bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ini sering ya terjangkiti penyakit yang satu ini ya dari manusia-manusia yang tidak belajar ilmu agama. Ya. Termakan oleh syubhat-syubhat orang-orang Jahmiyah dan yang semisal mereka. Ketika ditanya Allah di mana? Ya, Allah di mana-mana katanya. Ya. Ini dibantah oleh beliau Al-Imam Ibnu al-Mubarak rahimahullah taala dengan ucapannya ba'inan min khalqih. Ya. Fallahu subhanahu wa ta'ala mutamayyizun an khalqih. Famakhluqatuhu laysat fi syai'in min dhatihi wala dhatuhu fi syai'in min makhluqatihi. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala terpisah dari makhluk-makhluknya. Seluruh makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah, tidak ada pada satu sisi pun dari zat Allah Ta'ala. Dan juga zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada pada sedikit pun pada makhluk-makhluknya. Ya, maha tinggi Allah dari ucapan orang-orang yang zalim tersebut. Orang-orang yang, yaitu orang-orang Jahmiyah tersebut. Ucapan kekufuran, ya ketika mereka menolak, meniadakan, mengingkari, ya sifat Allah, sifat ketinggian Allah Ta'ala, ya di atas langit. Qala rahimahullah, wala naqulu kama qalatil jahmiyah, innahu hahuna wa ashara ilal ard. Naam. Kemudian, Asy-Syaikh Rabi' menerangkan ucapan al-imam As-Sabuni rahimahullah ketika menerangkan ucapan al-imam Ibn al-Mubarak, ya kita tidak mengatakan, ya sebagaimana yang dikatakan oleh orang Jahmiyah, ya bahwasanya Allah Ta'ala di sini, yaitu di bumi, ya kata beliau Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah, al-Jahmiyatu yaqulun fi kulli makanin bi za'mi at-tanzih. Ya. Orang-orang Jahmiyah mengatakan, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana bi za'mi at-tanzih, dengan ya klaim mereka telah mensucikan Allah. Iya. Alasan mereka, klaim mereka ketika mereka mengatakan Allah di mana-mana itu adalah bentuk pensucian, pembersihan Allah Subhanahu wa taala. Yaz'umuna annahum ma ankaru sifat al-istiwa wal-ulu illa tanzihan lillahi wa ba'da dhalika aina Allah qalu fi kulli makan hal hadha tanzih. Ya, kata beliau Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala, mereka orang-orang Jahmiyah menyangka, mengklaim, ya tidaklah mereka mengingkari sifat al-istiwa, ya, dan sifat ulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas ketinggian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Mereka mengklaim, ya, bahwasanya tindakan mereka itu adalah sebagai bentuk pensucian, pembersihan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang kurang. Ya. Setelah itu kemudian mereka berpikir, ya, lantas di mana Allah? Kemudian mereka katakan, qalu fi kulli makan. Ketika mereka telah menolak, ya, sifat al-ulu dan sifat istiwa yang telah ditetapkan dalam dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran dan Hadis, kemudian mereka berpaling dan mengatakan Allah di mana-mana. Ya, apakah ini bentuk pensucian? Ya, kata beliau, ini adalah pertanyaan, ya, pengingkaran. Ini bukan pensucian, ini bahkan pelecehan. Ini bahkan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amakinu fiha al-qadar wa fiha al-bala' wa fiha wa fiha. Hadha i'tiqadun khabith. Kata beliau, tempat-tempat di dunia ini, di bumi ini ada padanya tempat-tempat yang penuh dengan kekotoran, najis. ada tempat-tempat yang penuh dengan kejelekan, musibah. Dan ada tempat-tempat yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, penuh dengan kejelekan-kejelekan. Kalau Allah dikatakan di mana-mana, berarti di tempat-tempat yang jelek tersebut. Hadza i'tiqadun khabith. Ini adalah keyakinan akidah yang buruk, yang jelek. Iya. Mimma yadullu ala anna wadhi'a hadzal manhaj zindiqun mu'aridun li kitabillahi azza wa jalla. Wala yuqaddisullaha wala yunazzihuhu. Iya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang meletakkan manhaj ini, manhaj apa? Siapa yang manhaj ini maksudnya? Manhaj apa? Manhaj Jahmiyah. Ya, orang-orang Jahmiyah. Ini menunjukkan peletak dasar akidah manhaj ya, Al-Jahmiyah adalah seorang zindiq. Ya. Yang menentang Al-Qur'an dan tidaklah dia mensucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama yatasattaru biqadhiyati at-tanzih aw bilafdhi at-tanzih. Hanya saja dia bersembunyi, ya. Bersembunyi dengan ya permasalahan at-tanzih ini. Dengan lafaz at-tanzih. Ya. Bersembunyi di balik ya tameng atau topeng ya at-tanzih. Kami ingin mensucikan Allah. Padahal di belakangnya mereka menyembunyikan akidah kekufuran. Akidah yang rusak, yang parah. Ya. Wahakadha kullu dhalin ya'ti bilafzin yatasattaru min waraihi aw bi syakhsin yatasattaru min waraihi. Kemudian beliau, Fadilatu Syekh Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, alim min ulama ahli sunnah wal jamaah, alim min ulama al-jarh wa ta'dil, alim min ulama a'raf min a'rafin nas fil hizbiyyin. Ya, beliau adalah termasuk dari ulama-ulama yang besar yang sangat paham terhadap gerakan-gerakan hizbiyah di dunia ini. Betapa banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang, yang beliau bongkar kesesatannya. Beliau jelaskan kepada umat, ya, beliau bahkan telah dipuji, direkomendasi oleh para ulama Islam, ulama kibar pada zaman ini. Seperti Al-Imam Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, memuji beliau hamil liwa jarh wa ta'dil. Beliau adalah yang memegang ya panji jarh wa ta'dil pada zaman ini. Iya. Beliau mengatakan begitu pula. Iya. Setiap orang yang sesat, mereka akan mendatangkan suatu lafaz, suatu ucapan yang mereka akan bersembunyi di belakangnya, menyembunyikan kesesatannya, penyimpangannya, ya, di balik, ya, benteng-benteng atau tameng-tameng tersebut yang mereka jadikan sebagai, ya, penutup persembunyian dari kesesatan-kesesatan mereka. Atau mereka bersembunyi di balik seseorang, ya, yang merupakan seorang yang alim atau yang semisalnya. Ya, kami juga mengikuti Syekh Fulan, kami juga muridnya Syekh Fulan. Ya, kami juga ahlu sunnah, kami juga salafiyin. Ya, itulah kebiasaan orang-orang yang sesat. Namun orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, hizbiyin, bagaimanapun mereka akan berusaha menutupi kesesatannya, penyimpangannya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala di kemudian hari akan membongkarnya. Nas'alullah salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dan ini terbukti bagi ya kejadian-kejadian fitnah-fitnah pada zaman ini. Ya, pada ya kalangan Al-Haddadiyah dari Mahmud Al-Haddad Al-Misri, ya pemimpin utama dari manhaj al-Haddadiyah yang sangat banyak sekali mencela dan melecehkan para ulama Islam, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tidaklah tersisa di dunia kecuali sedikit dari para ulama, kecuali mereka lecehkan, mereka hina semuanya. Iya. Kemudian Falih al-Harbi, kemudian al-Hajuri, ya, dan yang mengikuti mereka dari orang-orang yang berpemikiran manhaj al-Haddadiyah. Iya. Dan juga bagaimana terbongkarnya, ya, Abul Hasan al-Misri dari orang-orang yang lembek manhajnya, dan juga, ya, dari kalangan sururiin sebelumnya yang terbongkar dari kalangan tokoh-tokohnya Salman al-Audah, Safar al-Hawali, A'id al-Qarni, dan yang, ya, bersama dengan mereka dan yang mengikuti mereka terbongkar. Dan termasuk dari para ulama yang gigih, ya, membongkar kedok mereka, menjelaskan bahaya mereka terhadap umat Islam secara umum dan salafiyin ahlu sunnah secara khusus, adalah beliau Fadilatu Syekh Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah min kulli su'in wa makruh. Oleh karena itu tidak heran banyak sekali para hizbiyin berusaha mencari celah untuk menghina, menjatuhkan, ya, martabat dari beliau Fadilatu Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, fahum ittakhadhu min lafzi at-tanzih sulaman li isqati sifatillahi tabaraka wa ta'ala wa inkariha wal harb ala al-kitabi wa sunnah wa ala man yu'minu bihadihi sifat allati waradat fil kitabi wa sunnah addalah ala azamatillah wa kamalihi wa kamali sifatihi. Ya, mereka orang-orang Jahmiyah, ya, mengambil lafaz tanzih ini sebagai tangga, ya, sarana untuk menjatuhkan atau menolak seluruh sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala dan mengingkarinya, dan juga sebagai sarana untuk memerangi Al-Quran dan Sunnah dan orang-orang yang mengimani sifat-sifat Allah ta'ala yang telah datang penyebutannya dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahihah yang menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Iya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Naam, kurang lebihnya mohon maaf. Akan kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu barakallahu fikum.